Bungahna Korintus pasala 7. Ia tolaku pau teto, ia motomiuki lan surakmi. Melo ketedai na kebaine to mesak muane. Apa dikua anadanggi na manggauk salah to tau. Melo kedeni balinna. Na ia to muane, la na pugauk to si patok na na pugauk. Muane laku bainena. Susitoda to baine, la na pugauk to si patok na napugauk baine lako monena. Sangaiya to baine, teda na kuasai batang kalena, apa monena ratong kuasai. Susitoda to muane, teda na kuasai batang kalena, apa na kuasai todai bainena. Danggi micia mamma sola balimmi, wadinguna ke tedai nalamasai, asalan misi tujui mi sola dua. Anaden watu mi masambayang lako puang Allah Ta'ala, yan na dete mi to watu misi tujui, pole-pole mo kamu lako balimmi. Sangaiya ketedai misusi jo. Wading kamu na sede balisi manggauk salah. Ketedai mikulai tatan kamaduangami. Tangia parenta te kupau. Apa wading mipugau. Kesi tuju mo kamu toto si bali. Sitongan na. Labi ku kabudai kebelangasan ni to tau susi aku. Apa padan tarima mo kamu barakka matantu. Jomai puang Allah Ta'ala. Jadi, silainan to barakka pada ditarima. Nalako toto tek dapat na kebali. Sola toto mate mo balin na kukua. Labi melo ketang kebali bangmi susi aku. Apa iya ketang mikulen tatan kamadongami kebali bang mo kamu. Nasaba labiran ke kebali kamu. Na iya kemalua-lua ito penawami. Nalako kamu to den mo balin na kusuai susi te. Sitongan na tangia aku masua, apa puang? Kusuai kumua, iya to baine kemuane mo, danggi nasarak muanena. Apa iya kenasarak ki, ladatan bangtang kemuane. Yarika si pole-pole i muanena. Susi toda to muane, danggi nasarak bainena. Nalako to lain to demo balina, kupau to susi te. Kadang ku aku te, tangia kadang na puang. Kupau ku mua, ia keden ni muane matappa. Na te dapat na matappa to bainena. Apa maduangi torro sola jo monena. Danggi na saraki jo bainena. Susi to, ia keden ni baine matappa. Na te dapat na matappa to monena. Apa maduangi torro sola jo bainena. Danggi na saraki jo monena. Nasaba iya jo muane tang matappa dipasusi mo umma na puang Allah Ta'ala sanga kamataparan na jo bainena susito iya to baine tang matappa dipasusi mo umma na puang Allah Ta'ala sanga kamataparan na jo monena iya ketede na susi jo iya to anak kana teda na dipasusi umma na puang Allah Ta'ala apa iya te to dipasusi mi umma na. Apa iya kemetadai to totang matappa disarak ake mo neloran ni to matappa namale kamu toto matappa mo teda mi diparuku torro taru sola balimmi ke susi jo apa madoang ripuang Allah Ta'ala kumua misi kalino na kamu baine to matappa mo umbo mi kuan niseni kumua batula mi pasalama unai to monemi. Susitoda kamu muane to matappa mo. Umbo mi kuan niseni kumua batula mi pasalama unai to bainemi. Kupang pangajaran lako sininna jama. La umbombo nani kumua. Pada latuo kamu. Susito mang kamu. Napabarakanan kamu puang Allah Ta'ala. Jaji latuo kamu. Susito mi mane matappa. Susinna. Ia kedeni tau mangka mo di sunna, to na me matappa. Danggi na madoang ta'dei jo sunna na. Susito kedeni tau tang di sunna to na me matappa. Danggi to na madoang la di sunna. Naturui, batu tang naturui jo aturan sunna. Pada bangunai, pada teda buana. Ia to kami nang parallu, yara ton turu parentana puang Allah Ta'ala. Ladi melo ia ke ia to tau, pada landatan tuo susi ton namane matappa. Ia kekaunan kamu Tomi mane matappa, teda na ciapa. Apayan na den wattumi di pamaradeka, pake jo wattu. Ia to kaunan na matappa molako puang, to maradekan na moya puang. Na ia to maradeka na matappa molako puang, kaunan na yalmase. Danggi mo meloran kalemi, menjaji kaunan na tolino. Nasaba mang kamu-kamu na alli putta puang Allah Ta'ala. Eto malah biku, ladatan bang kamu tuo susi to mimane matappa. Ia to kamu to tedapa na kebali laku pao susi te. Teda kuampa parenta jome puang, apa ia te pangampaku laku pao. Nasaba mang kana napabarakan ni puang kumua, ia to kupau wading dikatapai. Kupau kumua, ia kemi pikiri to kamaparisan, to noloi to matapa te to, kusanga labiran ia, kedatan mo kamu tuo susi te to. Yan na demo bainemi, danggi mimetada lasaraki, na ia kete dapa bainemi, danggi omo mi kibaine. Apatang ia dosa ke kebaine kamu. Na ia ke den anak dara ke muane, tang ia to ia dosa. Ia mandara ia to kumua, ia to kebali mo, nolo ibu da parri. Na ia ke elohku, kukua ke na teda na kanna kamu kama parrisan. E to malah biku solangasan. Susi te to kusanga, singga tu umura to watunta, mamula te to, ia to kebali mo, latuoi susi to teda pana kebali. Ia to kumilak, labutung to teda na masse penawanna. Ia to metawa, labutung to teda na mario. Ia to mangka nalli buda apa, labutung to teda apa nampui. Na ia to nasarai saraklan lino, labutung to teda apa sarai. Nasaba ia te lino, susi to takita te to, teda mo namasay nalanya. Madoang na kumua ken nadanggi mi perasay kamasusan, susin na ia totobelang pa, puang manda na pikiri, nasaba madoangin pamasan ng puang. Apa ia totokebay nemo, ia to apalan lino na pikiri, susin na umbo na kuwa lang pamasan ng bainena, na aran na isitawa-tawa to penawan na. Ia to baine teda momonena, sola to anak dara, puang manda na pikiri, nasaba madongim pasompan kalena lako puang. Apa ia to baine kemuane mo, pang mesa lako mo apalan telino to penawan na, nasaba madongim pamasan ng monena. Ia mo kukingasan ni te, sangalami pumelona, teda rakumua kuanggay kamu pugokito yan na jo. Batu yan nate, ya mandara ku kadwangi to kumua, ami pugoki to tonganna, sola si patona, ami pangmasang lakoy puang to penawami. Ya keden muane mga pikiri kumua, teda na pugoki to si patona, lako si tangka na, keteday na si bali, na iya keteda na kulentatan kamadwangan na, namang pikiri kumua melo ke si bali ijo si tangka na. Ake mo na si bali ke napumeloy, sangateda na mandosa ke si bali. Apa iya ke cei la si bali jo tangka na, na iya jo karatasan na teda na parukwi, melo jo asalan na kulentatan kamadwangan na. Iya mo jo, melo ke si bali jo si tangka na, apalabi melong ke teda na si bali. Ia to bay ne kemuane mo, ia mandara na kanay atoran to si bali, ke tuo una pito monena, ia na mate mo to monena, lapah mi jo bay ne, wading mo ya kemuane pole kemaduangi, asalan padan na to matapa lako almase, na ia ke pangampaku, labi masan nang paya, ke teda mina ke bali, na kusanga kuasan na roh Allah Ta'ala kumangkada susi jo.